Siki Timotius, Paos 6. Sekancan anake ane dadi panjak, patut ngajiang tur bakti teken pemekelnyane, apange tusing kanti ade anak ane ngenistayang parab ide sangyang widiwase muah paurukan iragane. Para panjak ane memanjak teken pemekel ane percaya teken ide sang Kristus, tuara patut ia ngenistayang pemekelnyane, ia diapin pemekelnyane suba dadi nyame pesamuan. Tungkalikane, panjake ento patut sayan melah ayah-ayahane teken pemekelnyane, sewireh pemekel ane ngerasayang ayah-ayahane, anak ane percaya teken ide sang Kristus muah ane tresnaine. Jening patut ngurukang muah midar tayang paundukan paundukane ne. Nyen je ngurukang paurukan ane mebinayan, ane tusing adung teken sabdan ide yang Yesus Kristus ane sujati, muah teken paurukan agaman iragane, anake ento dadi sombong pesan, muah tusing nawang ape. Ia demen ngalih-ngalihin kepelihan anak, muah saling tembungin raos, aneng rana yang iri ati, mayegan, memisuh, sang saya, muah tusing suud-suud mededalihan, ane wetu uli pepineh, ane tuara teteg, ane tuara beneh. Ia ngaden agamane ento dadi anggon serane buat ngalih kesugihan. Sesajane, agamane ento ngeranayang anake sugih pesan, yening ia bisa nampi saking liang apa ane gelahange. Apake ane abo irage mai ke mercepade? Irage tusing ngabo apa-apa. Apakah ane bakal nyidayang abo irage megedi uli di mercepade? Masih tusing bakal nyidayang abo apa. Ento kranane yening irage subo ngelah sandang pangan, ento subo patut cukup buat irage. Nanging anake ane mekeneh dadi sugih, ia subo kena gegodan, muah keliput ban indriannyane ane jugul muah tanpa puare, ane ngeranayang ia nemu sengkala gede. Sewireh kuduan teken pipis dadi kawit sekancan kedur silane, liu anake ngadokang dayane buko keto, kanti ia pada lempas uli kepercayaannyane teken ide sang Kristus, tur ngenyagang kenehne ban mekudang-kudang duh kita. Nanging cening, ane dadi druen ide sangyang widiwase, johang je dewek ceninge uli paundukane ento mekejang. Ulati je keadilan, pengastiti bakti teken ide sangyang widiwase, kepercayaan, kepitresnan, kesabaran, muah kedarman. Saratang je melombo sejeroning kepercayane, tur ulehang apange cening moleh hidup langgeng buat dewek ceninge, sewireh cening suba kesengin ban ide sangyang widiwase, buat hidupe ane langgeng ento, dugase cening ucapang pengangken ceninge, di arepan anake liu ane pinake saksi. Di ayun ide sangyang widiwase, ane maicayang hidup teken seluiring ane ade, muah di ayun ide yang Yesus Kristus, ane suba ngewedalang pengangken idane di ajeng Pontius Pilatus, tiang miteketin cening. Dinutin je pituduhento, aji keneh ane ning nirmale, muah tan pecede, kanti teke dine penemayan ide yang Yesus Kristus nyinahang raga. Dikala subo tutuk masane, ide lakar kesinahang ban ide sangyang widiwase, ane meraga penguasa tunggal, ane patut kepuji, ratuning para ratu, muah penembahan sekancan penembahane. Ide ngeraga meraga langgeng, ide nyeneng sejeroning galang ane tusing ade anak ane nyidayang makin. Tusing ade anak ane subotayan ngatonang ide, tusing ade anak lakartayan nyidayang ngatonang ide. Pebuat ide kepujian muah kekuasaan ane langgeng. Amin. Petinget je anake ane sugih teken arte berane dijagate, apange ia tusing pada sombong, tur apange ia tusing ngandelang paundukan-paundukan ane tuare langgeng, buka kesugihan ento, nanging apange ia pada ngajap-ajap ide sangyang widiwase ane mahadane, tur maicayang teken irage seluiring paundukan buat rasayang irage. Petinget je ia ajak ke mekejang, apange ia pada melaksana ayu, kanti ia pada sugih teken laksanane ane ayu, apange ia pada dane, tur sedia ngedumang gelahne teken anake lenan. Aketo ia lakar munduhang kesugihan buat dewekne, ane lakar dadi dasar ane kukuh buat dimanipuane. Tur ia nyidayang muponin hidup ane sujati. Cening Timotius, melahang je ngagem ane sube ke pisarayang teken cening. Kelidin je reraosan ane tanpa widi, muah pegonjakan ane tanpa puare, ane madan keweruh. Nanging sujatine pelih bane ngadanin ban anake. Sewireh liu ada anak ane ngulati keweruhin to, nanging pemeragatne ia kelangan kepercayaan nyane teken ide sang Kristus. Sih pesuecan ide sang yang widiwase nyarengin cening ajak mekejang.